tahu bila cinta tak bertumpu pada status. Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta?